tanpa beta putus pusai. Pasir putih halus gunung dan tanjung beta sing lupai. Ku dapai biar jauh bagi nie, tapi dekat di hati betae. Semua dari sana.